بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan, yang pertama disebutkan oleh Masruq dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu adalah tentang kedua mata, kedua tangan dan kedua kaki. Keduanya adalah berzina. Zinanya mata dengan melihat, zinanya tangan dengan memegang, zinanya kaki khutwa melangkah. Wa yusaddiqu dhalik al-farj aw yukadzibuhu, dan dibenarkan atau didustakan yang demikian itu oleh al-farj, oleh kemaluannya. Kemudian berikutnya, fahal sami'ta Abdullah yaqul ma fil Qur'an ayatun ajma li halalin wa haramin wa amrin wa nahyin min hadhihi al-ayah. Apakah engkau mendengar Abdullah bin Mas'ud yaqul, tidak ada dalam Al-Qur'an ayat yang lebih menghimpun, mengumpulkan perkara yang halal dan haram, perintah dan larangan dari ayat ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Qala na'am, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan, berbuat kebaikan, wa ita'il qurba, dan memberi kepada kerabat atau menyambung silah dengan kerabat. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk adil, berbuat adil. Di dalam Al-Quran beberapa ayat yang memerintahkan untuk berbuat adil, bahkan sekalipun kepada diri sendiri, kepada keluarga, tidak mudah membeda-bedakan karena dirinya yang berbuat salah lalu ditutupi. Tidak kemudian berbuat adil atau memberi hukuman kepada dirinya sendiri atau keluarganya, orang tuanya yang berbuat salah kemudian dia tidak memberikan hukuman. Tapi kalau orang lain yang berbuat yang serupa diberikan hukuman, atau saudaranya, kerabatnya, harus adil. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang beriman, panggilan khusus, bukan panggilan secara umum, ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu, Karena hanya orang-orang yang beriman yang mendengar, memperhatikan dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau 'ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin. Kunu, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan sebagai saksi bagi Allah Subhanahu wa taala walau 'ala anfusikum, sekalipun terhadap diri kalian sendiri berbuat adil, awil walidain, atau kepada kedua orang tua kalian, wal aqrabin, dan juga kerabat-kerabat. Ayakunu ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Kalau dia orang yang kaya atau orang yang fukara, orang yang miskin, Allah Subhanahu wa taala maha tahu kemaslahatan keduanya. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu. An ta'dilu, ya, engkau tidak berbuat adil, menyimpang dari kebenaran. Wa antalu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jika kau memutarbalikkan kata-kata atau kau berpaling, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Sini Allah menegaskan kepada kaum mukminin hendaknya menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan, tidak memandang sekalipun itu keluarganya, anaknya. Sebagaimana kisah yang disebutkan dalam Sunan Nasa'i dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan juga dalam riwayat Al-Bukhari dari Urwah bin Zubair, ada seorang wanita yang mencuri. Namratan sarakat fafazi'a qaumuha, maka kaumnya ini kaget, terkejut, karena perempuan ini adalah perempuan yang memiliki kemuliaan di kaum, yang mencuri, yang berusaha bagaimana upaya untuk menghindarkan wanita ini terkena hukuman had, dipotong tangan. Tidak ada mau mendatangi Rasulullah memintakan syafaat. Cari orang, siapa yang berani berbicara kepada Rasulullah untuk memintakan syafaat wanita ini. Maka mereka pun sepakat, tidak ada yang berani menyampaikan kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat terhadap wanita ini kecuali Usamah ibn Zaid ibn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah ibn Zaid, anaknya Zaid ibn Harithah, maulanya Rasulullah sallam, angkatnya Rasulullah, punya anak namanya Usamah ibn Zaid. Rasulullah sallam sayang, cinta kepadanya. Maka datanglah memintakan syafaat supaya wanita ini enggak dipotong tangannya, diampuni, dibebaskan. Maka disebutkan dalam riwayat Urwah ibn Zubair, talawwana wajhu Rasulullah, berubah wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merah dan dengan keras. Atukallim fi haddin min hududillah, dalam riwayat atashfa'u fi haddin min hududillah, apakah engkau menyampaikan kepadaku dari satu hukum had, dari satu hukum dari hukum-hukum had dalam riwayat, apakah engkau memintakan syafaat fi haddin min hududillah, dari satu hukuman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala? La Rasulullah SAW berkhutbah mengingatkan seluruh manusia sahabat, ayuhan nas innama ahlaka man kana qablakum, wahai manusia, sesungguhnya innama ahlaka man kana qablakum, yang membinasakan umat-umat sebelum kalian, kanu adalah idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu idza saraqat fihim asy-syarif tarakuhu, kalau orang-orang yang mulianya, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang terpandang di kalangan mereka mencuri, tarakuhu, biarkan saja, enggak diproses, dilindungi, enggak dijatuhkan hukuman padanya. Wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi hadd. Tapi kalau yang mencuri orang-orang rendahan, orang-orang yang tidak terpandang di kalangan mereka, aqamu 'alaihi hadd, mereka pun menegakkan hukuman had, potong tangannya, enggak adil. Maka Rasulullah bersumpah, wayamullah, demi Allah, law anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Ya Rasulullah, kalau sekiranya, demi Allah, kalau sekiranya Fatimah putri beliau sendiri mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya. Ya Rasulullah SAW tidak memandang anaknya sendiri. Kalau anaknya mencuri, tetap akan dijatuhkan hukuman had, adil. Karena ketidakadilan ini menjadi sebab binasanya orang-orang terdahulu, sehingga bebas berbuat kejahatan dari kalangan orang-orang terpandangnya, karena enggak ada hukuman ditegakkan padanya, dibiarkan sehingga binasa. Jadi kalau orang-orang kecilnya yang berbuat kejahatan, langsung ditegakkan padanya hukuman had. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kaum mukminin untuk senantiasa dia berbuat adil. Bahkan sekalipun pada orang-orang yang kita benci, jangan sampai kebencian kita kepada seseorang kemudian kita tidak berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu idilu huwa aqrabu littaqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah sampai kebencianmu kepada satu kaum membuat engkau tidak berlaku adil kepada mereka. I'adilu, berbuat adillah. Huwa akrabu littaqwa. Karena berbuat adil itu dekat kepada ketakwaan. Allah Subhanahu wa ta'ala ya'muru ibadahu, memerintahkan hamba-hambanya dalam Al-Quran untuk berbuat adil, berbuat insaf, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, adil, insaf. Fi haqqihi, baik pada haknya Allah Subhanahu wa taala, wa fi haqqil ibad, ataupun pada haknya hamba. Allah memerintahkan kepada kaum mukminin untuk berlaku adil, baik terhadap haknya Allah, yaitu bitauhidillahi azza wa jalla, dengan mentauhidkan Allah wa'adam isyrak, dan tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu pun. Ini adil kepada Allah, adil kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adil kepada haknya Allah, yaitu engkau mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dan engkau berbuat adil kepada hak hamba-hamba dengan i'ta, memberikan kulli dzi haqqin haqqahu, memberikan kepada setiap pemilik hak-haknya, diberikan. Jangan sampai menyanyiakan yang orang yang punya hak lalu tidak ditunaikan haknya. Ini enggak adil. Maka ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu mengunjungi Abu Darda yang dikenal sebagai Ubadus Sahabah, ahli ibadahnya sahabah Abu Darda, beliau ketika malam hari bangun, dia panjang malam dia sholat, ketika siang hari dia berpuasa, sehingga istrinya sudah tidak dipedulikan, penampilannya sudah tidak terawat pakaiannya. Sampai datang Salman yang menegur, kenapa seperti ini istrinya? Maka dia mengatakan, hadza akhuk, itu saudaramu. Abu Darda la yuridu dunia, sudah enggak ingin dunia lagi, sudah enggak pengen dunia, ibadah saja. Nah, ketika Abu Darda menghidangkan makanan kepada Salman, suruh makan, Salman tidak mau, saya tidak mau makan sampai engkau makan. Adalah Abu Darda berpuasa, akhirnya makan, dia batalkan puasanya. Setelah malam hari, begitu selesai makan malam, langsung bangun, bangkit untuk sholat lail, masih awal malam, ditegur lagi, tidur dulu. Akhirnya tidur sampai datang sepertiga malam, kemudian kumil'an, bangunlah sekarang sholat. Maka Salman Al-Farisi menyampaikan kepada Berada bahwa segala sesuatu punya hak. Inna rabbaka 'alaika haqqan wa ahlaka 'alaika haqqan wa la nafsika 'alaika haqqan, sesungguhnya Rabbmu punya hak, ahlimu punya hak, keluargamu punya hak, dan engkau sendiri punya hak. Fa'ti kulladzi haqqin haqqahu, maka berikan kepada pemilik hak masing-masing haknya. Jangan ibadah terus sehingga istrinya enggak dipedulikan, anaknya dipedulikan. Enggak adil. Dirinya enggak dipedulikan, keluarganya hanya ibadah kepada Allah. Maka disampaikan seperti ini, dinasihati, ditegur. Dan kemudian datang menyampaikan kepada Rasulullah, Abu Darda menyampaikan apa yang disebutkan oleh Salman. Lalu Rasulullah membenarkan, sadaqah Salman, sungguh jujur dan benar Salman Al-Farsi. Wa ya'mur bil ihsan fi haqihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berbuat ihsan. Berbuat ihsan, berbuat baik. Tadi berbuat adil. Berbuat adil kepada Allah dengan mentauhidkan dan tidak mempersekutukannya. Berbuat adil kepada hamba-hamba dengan memberikan haknya masing-masing hamba, manusia. Dan Allah merintahkan untuk ihsan, berbuat baik. Ihsan, ihsan, fi haqqillahi, ihsan berbuat baik kepada haknya Allah, berbuat baik kepada Allah dengan ibadah, dengan beribadah kepada Allah wa adail faraid, dan menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Ala wajil masyru, dengan yang disyariatkan Allah. Wailal khalqi, dan kepada makhluk, kepada manusia, berbuat baik kepada mereka. Baik fil aqwal wal af'al. Baik dengan ucapan, kau ucapan yang baik, nasihat pada mereka, ini semua ihsan. Memberikan bimbingan, memberikan solusi kepada seorang, ini semua ihsan dalam bentuk al-qawal atau al-af'al, membantu, menolong mereka dengan perbuatan, dengan amal, membantu mengangkatkan barangnya, membantu mereka dengan memberikan misalnya harta untuk dia beli makan, beli minum, dan yang lainnya. Dan juga Allah memerintahkan dalam ayat ini untuk memberi kerabat, berbuat baik kepada kerabat, dan menyambung silah kepada mereka. Khonfi'in rahimani rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan dulu. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Tafadhalu. Habibakumullah.